Faqala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Masyara al-umuri mutasatwa fa inna kulla mutasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolala wa kulla dolala bin finnah. Ikhwani fitin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita melanjutkan baca syarariyatul salihin. Kita masih pada bab ad-dilala ala al-khair wa du'a ila huda aw dolala, menunjukkan kepada kebaikan dan mengajak kepada petunjuk atau mengajak kepada kesesatan. Berkata al-alama Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, summa dzakara al-mu'allif qawlahu qawlallah ta'ala. Kemudian penulis menyebutkan firman Allah ta'ala, udu'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadil bumbillati ya ahsan. Udu, ajaklah ilah sabili rabbik, kepada jalan Rabbmu, bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'idatil hasanah, dan dengan nasihat-nasihat yang bagus. Wajadil bumbillati ya ahsan, dan depanlah mereka dengan cara yang terbaik. Ini Allah Ta'ala berfirman agar kita mengajak manusia untuk kembali kepada jalan Allah Ta'ala, bukan mengajak kepada pribadi-pribadi kita, bukan mengajak untuk mentampakkan kita, bukan mengajak untuk agar kita dihormati. Tetapi kita disuruh untuk mengajak manusia agar manusia kembali pada jalan Allah, agar mereka menjalankan syariat Islam, agar mereka mentaati Allah dan Rasulnya, bil hikmah, dengan cara yang hikmah dan dengan nasihat-nasihat yang bagus. Berkata al-alama Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, wa sabilullah hiya dinuhu wa syari'atuhu. Jalan Allah adalah agamanya dan syariatnya. Jadi seorang da'i harusnya dia mengajak manusia untuk kembali kepada agama Islam, bukan kepada ajaran nenek moyang atau kepada petilasan-petilasan, atau mengajak untuk menghidupkan tradisi-tradisi leluhur. Harusnya seorang dai dia harus mengajak manusia untuk menjalankan agama Allah, menjalankan syariat Islam dengan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allati syara'a Allah li ibadihi, yaitu yang Allah syariatkan untuk hamba-hambanya. Jadi ini tugas seorang dai, tugas seorang juru dakwah, orang yang memberi khutbah-khutbah, orang yang memberi ceramah-ceramah, hendaklah mengajak manusia untuk menjalankan syariat yang Allah syariatkan. Wa adafa ila nafsihi li sababain. Dan Allah menisbahkan syariat kepadanya, kepada dirinya, li sababain, karena ada dua sebab. Kenapa Allah sandarkan sabili rabbik, jalan rabbmu. Karena ini ada dua sebab. As-sababul awal, sebab yang pertama, annahu huwalladzi wada'a az-zawjata li'ibadi wa dallahum 'alaiha. Karena Allah lah yang meletakkan syariat ini az-zawjata li'ibadi, untuk hamba-hambanya. Jadi Allah mensyariatkan sholat, mensyariatkan puasa, mensyariatkan haji. Ini agar dilaksanakan oleh para hamba. Wa dallahum 'alaiha, dan Allah telah menunjukkan kepada mereka syariat-syariat tersebut melalui lisan rasulnya. Jadi Allah yang meletakkan syariat ini, dan Allah telah menunjukkan syariat ini kepada seluruh makhluk, sehingga syariat ini disandarkan kepada Allah Ta'ala. Wasani yang kedua, sebab yang kedua kenapa disandarkan kepada Allah Ta'ala, disuruh mengajak manusia untuk kembali kepada jalan Allah, anna mausulatun ilaihi, bahasanya syariat itulah yang akan mengantarkan sampai kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita menjalankan syariat Islam dengan benar, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, menjalankan sholat ya sesuai contoh dari contohnya Nabi, bukan contohnya orang-orang yang asal-asalan. Ketika ditanya, kamu sholat, bisa sholat dari mana? Oh, diajari si Fulan. Ternyata si Fulan ngarang-ngarang sendiri, tidak tahu cara sholat. Dia hanya menerka-nerka, mengira-ngira. Seharusnya seseorang sholat harus mencontoh bagaimana cara Rasulullah SAW sholat. Begitulah wudu. Sebelum sholat, dia harus berwudu dahulu, bersuci. Bagaimana cara berwudu? Maka pelajari bagaimana Rasulullah SAW berwudu. Jadi tidak asal-asalan dalam ibadah. Jangan sampai berwudu karena melihat orang-orang sekitar melakukan seperti itu, kemudian dia ikut-ikutan tanpa mengetahui dalilnya, tanpa mengetahui bagaimana cara wudu yang benar. Kalau wudunya sudah salah, maka sholatnya pun tidak sah. Dia hanya membasuh kepala dan tangan, kakinya tidak bisa dibasuh. Atau dia hanya membasuh kaki dan tangan, jadi tidak berkumur-kumur, atau tidak mengusap kepala. Jadi kalau ingin berjumpa dengan Allah Ta'ala, kalau ingin bisa bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah ridha, maka kita harus menjalankan syariat Islam dengan benar. Fala syai'a yusilu ilallah illa sabilullah alladhi syara'a li'ibadi ala al-sinati rusuli salawatullah wassalamu alaihi. Maka tidaklah ada sesuatu, tidak ada sedikit pun yang bisa mengantarkan kepada Allah kecuali jalannya. Seseorang ingin masuk jannah, jannah milik siapa? Apakah milik kiai? Apakah milik pastor? Atau milik pendeta? Jannah milik Allah Ta'ala. Allah yang memiliki jannah, dan Allah lah yang membuat syariat ini. Sehingga seseorang kalau ingin masuk ke jannah, maka dia harus mengikuti syariat Allah Ta'ala, mengikuti apa yang diatur oleh Allah Ta'ala, sehingga bisa sampai kepada tujuan. Alati syara'ani ibadi, yang Allah syariatkan kepada hamba-hambanya melalui lisan Rasulnya sallallahu salawatullah wassalamu alaihi, semoga Allah bersolawat kepada mereka para nabi dan mengucapkan salam kepada mereka, memberi keselamatan atas mereka. Jadi kita tidak mungkin bisa menjalankan syariat Islam kecuali melalui hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita tidak tahu cara wudu. Dalam Al-Quran hanya disebutkan fagsilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kalian. Bagaimana cara membasuh? Kita tidaklah tahu cara membasuh kecuali dengan hadis Rasulullah SAW, yaitu dengan membasuh seluruh wajah yang tidak ada rambutnya, tidak hanya sekedar sebagian saja, tapi seluruh wajah. Begitu pula di ayat tersebut disebutkan wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan-tangan kalian sampai siku. Dalam ayat ini kita tidak diterangkan, tidak tahu berapa jumlah bilangan dalam membasuh tangan. Kita tahu dari hadis Rasulullah SAW, yaitu tangan dibasuh 3 kali, yang kanan 3 kali, yang kiri 3 kali. Ini dari hadis Rasulullah SAW. Sehingga kita dalam agama, dalam beragama, dalam menjalankan syariat Islam, tidak bisa lepas dari hadis Rasulullah SAW. Jadi sangat disayangkan ada orang-orang berani berceramah di depan mimbar, di saat khutbah dia menyatakan fasilu wujuhakum wa aydiyakum. Nah, di situ disebutkan wa aydiyakum, di situ tangan berbentuk jamak. Jamak itu berarti apa? 3. Kalau punya tangan 3, berarti basuh semua. Nah, ini dari mana menafsirkan ayat seperti ini? Apa ada manusia yang memiliki tangan kiri 3? Adanya tangannya 2, kanan sama kiri. Nah, ini seandainya punya tangan 3, dibasuh semua. Nah, kalau punya tangan 1, terus dibasuh berapa kali? Nah, ini orang seperti ini tidak melihat dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia hanya menerka-nerka, hanya menduga-duga tanpa mempelajari bagaimana cara berwudu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan yang benar. Sehingga kita sebagai kaum muslimin hendaklah kita bersemangat mencari ilmu yang benar, bagaimana cara menjalankan syariat Islam dengan benar, yaitu dengan mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, agar kita sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Wa qalu, ucapan mu'alif firman Allah Ta'ala, bil hikmati wal mau'idah, bil hikmah wal mau'idah, ajaklah manusia dengan cara hikmah dan dengan nasihat-nasihat. Apa itu al-hikmah? Al-hikmah qala al-ulama innaha minal ihkam. Ulama berkata sesungguhnya hikmah ini terambil dari al-ihkam, wawa al-itqan, yaitu pemantapan. Wa itqanu syai', memantapkan sesuatu, an yada'ahu al-insanu fi maudi'ihi, yaitu seseorang menempatkan sesuatu tersebut pada tempatnya. Jadi berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah harus dengan hikmah, yaitu sesuai tempatnya. Jangan berdakwah dengan asal-asalan. Jangan sampai berdakwah dengan musik-musik. Ini tidak ada dalam syariat Islam. Berdakwah kemudian dengan dongeng-dongeng, dongeng ngalor ngidul, enggak tahu asal usulnya. Ini dongeng dari mana? Apakah ada dari hadis-hadis Rasulullah SAW? Banyak orang-orang yang tidak belajar ilmu agama, dia hanya bermodalkan pintar bicara, hanya bermodal bisa membuat orang ketawa, kemudian dia berdakwah, memberanikan diri berdiri di depan khalayak ramai, kemudian dakwah isinya hanya lelucon atau dagelan. Orang bisa ketawa, dia menganggap dirinya sudah sukses. Nah, dibilang jari. Atau orang yang mendengar, oh, orang seperti ini pas ini, cocok, dakwahnya bagus. Ini bukan dakwah, wahai saudaraku. Ini namanya cari guyonan saja, cari halayak ramai, cari popularitas saja. Harusnya berdakwah sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah berdakwah? Bagaimana para sahabat berdakwah? Tidak asal-asal. Fayyawadul asyafi mawadiyah, yaitu meletakkan perkara-perkara pada tempat-tempatnya. Wa mal mau'idah, adapun nasihat-nasihat, mengajak manusia dengan cara nasihat-nasihat, faya at-tadhkir, yaitu memperingatkan, memperingatkan al-makrun bit-targhib awit-targhib, dibarengi, disertai dengan hasungan-hasungan, anjuran-anjuran. Diperingatkan bahasanya sholat itu keutamanya sangatlah besar, dengan berjalan menuju masjid kaki kanan, setiap langkah kaki kanan diangkat derajatnya, setiap langkah kaki kiri dihapus dosa-dosanya. Awit lagi atau ancaman-ancaman, memperingatkan manusia dengan ancaman-ancaman. Barang siapa meninggalkan sholat, mendapatkan dosa yang besar. Barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia kafir. Dan kafir masuk neraka. Ini nih, mau idah, nasihat-nasihat berisi anjuran-anjuran dan peringatan-peringatan, ancaman-ancaman neraka. Bukannya nasihat hanya isinya guyonan dari awal sampai akhir ceramah, hanya guyonan saja. Fa idza kana al-insan ma'ahu syai'un min al-i'rad fa innahu yu'adu wa yunsahu. Apabila seseorang padanya ada sesuatu penyimpangan, maka dia pada dirinya ada penentangan. Di saat diberi nasihat, bantah. Di saat diberi nasihat, wahai saudaraku, sholat itu wajib bagi seorang muslim, dia bantah. Padahal dia sudah tahu sholat ini wajib. Dia sudah tahu sholat adalah rukun Islam, tapi dia menentang. Fa inna yu'adu, maka orang seperti ini dinasihati, wa yunsahu, dan diberi wacana-wacana. Fa'ilam yufid fihi dalik fayakulu ta'ala, apabila hal tersebut tidak memberi faedah padanya, sudah diberi nasihat, diberi arahan dengan cara yang baik, ternyata dia masih membantah, masih ngayal, masih ingin ajak debat. Fayaqulu ta'ala, maka Allah ta'ala berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan, maka debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Ini, dengan debat cara yang terbaik, bukanlah jangan berdebat asal debat, berdebat di medsos, di media sosial, di Facebook atau di Twitter atau di media-media yang lain, debat akhirnya semua orang ikut debat padahal tidak memiliki ilmu, akhirnya agama Islam hanya untuk perdebatan saja. Tapi debatlah dengan cara yang terbaik. Bagaimana di sini beliau Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan, idza kana al-insanu indahu syai'un min al-mujadalah fayujadil, apabila seseorang dia ingin ada sesuatu pada dirinya, ingin berdebat, maka debat orang tersebut. Fal mujadalah fil ladhihi ahsan, dan perdebatan tersebut dengan cara yang terbaik. Bagaimana? Ai min haitsu al-musyafaha, yaitu dengan berhadapan-hadapan, saling bertemu dan saling berdebat, bukannya di media sosial. Enggak kelihatan orangnya seperti apa, apakah orangnya berilmu atau orang kafir, asal debat. Naudzubillah min dzalik. Fala tusyaddid alaihi wa la tukhaffif anhu, dan jangan berlebih-lebihan dalam berdebat. Misalkan sudah dikasih dalil 1, 2, 3, ternyata dia masih ngeyel, masih ingin, masih berpegang teguh dengan prinsipnya. Sudah diberi nasihat yang baik, sudah diberi dalil dari Al-Quran dan Sunnah, masih membangkang, maka tinggalkan. Ma'asalama. Orang seperti ini tidak diharapkan kebaikannya, karena dia hanya ingin berdebat saja, tidak ingin kebenaran. Walau tu khafif anhu, dan jangan merendah, jangan meringankan, jangan kemudian ketika berdebat kemudian mengalah. Ketika sana pintar berdebat, maka tinggalkan, jangan kemudian malah engkau mengikuti pendapatnya. Di saat sudah pasti bahwasanya sholat adalah kewajiban seorang muslim, tapi karena dia ahli debat, akhirnya bisa mengalahkan lawannya, seolah-olah jadi sholat tidak suatu kewajiban. Nah, kalau kita sudah mengetahui bahwasanya hal itu sebagai prinsip Islam, di antara rukun Islam yang harus dijalankan, kemudian ternyata lawan debat kita lebih pintar dalam berbicara, dalam mendebat, maka tinggalkan. Orang seperti ini tidak ingin kebaikan, hanya suka untuk berdebat. Undur ma huwa ahsan, maka lihatlah mana yang paling bagus. Billati ya ahsan aidan min haitsu al uslub, dengan debat dengan cara yang baik, ini juga dari sisi caranya. Ini dari sisi caranya, ini juga diperhatikan. Kemudian wal ikna, dari sisi kecukupan. Wa dzikrul adillah allati yumkin an yaktani abiyah, dan menyebutkan dalil-dalil yang memungkinkan bisa memuaskannya. Disebutkan dalil Al-Quran demikian, dalil hadis demikian, Ini ucapan para sahabat sampai dia puas. Ya'na minan nas man yaktani bil adillah syar'iyah akthar mimma yaktani bil adillah al-aqliyah. Karena ada sebagian manusia dia lebih senang puas disebutkan dalil-dalil syar'i baik dari Al-Qur'an maupun hadis di saat dia coba tunjukkan mana dalam Al-Qur'an apakah ada atau dalil hadis kita sebutkan ini Al-Qur'annya ini hadisnya ini ucapan para sahabat kemudian ternyata dia menerima walhamdulillah karena dia ingin kebenaran dia lebih senang dengan disebutkan dalil-dalil dibanding dengan dalil-dalil akliyah. Dia senang disebutkan ayat Al-Qur'an, hadis Nabi, ucapan sahabat. Dia lebih senang daripada hanya akal-akalan saja. Wa hadza huwallazi indahu imanun qawiyyun. Orang ini berarti dia memiliki iman yang kuat. Karena dia lebih senang menerima dalil Al-Qur'an maupun dari hadis ketimbang daripada dari dalil akal. Kemudian beliau Muhammad bin Ishaq al-Utsaimin rahimahullah taala beliau menyebutkan wa minan nas man yakunu bil akas. Di antara manusia ada yang kebalikannya. Kalau tadi ada seseorang iman yang kuat, imannya kokoh, dia lebih senang disebutkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Ternyata ada tipe-tipe model manusia, dia kebalikannya. La yaktani'u bil adillah syar'iyyah illa idza sabada dzalika indau bil adillah al-aqliyah. Dia tidaklah puas hanya sekedar dalil-dalil syar'i saja. Di saat disebutkan ini kewajiban sholat lima waktu ayat ini Al-Quran ayat sekian ini hadis Rasulullah dari sahabat ini diriwayatkan imam ini dia tidak puas illa idza sabada dzalik indahu bil adillah aqliyah kecuali kalau ada yang menyertai dengan dalil-dalil akli secara akal. Dia puasnya kalau akalnya bisa menerima. Ini ada orang-orang modelnya seperti ini. Dia lebih senang dengan dalil akal-akalan dibanding dalil Al-Qur'an atau dalil hadis, dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatasidu yatamidu alal adillah al-aqliyah aksaru mimma yatamidu alal adillah syar'iyah. Engkau akan mendapati orang tersebut lebih bersandar dengan dalil-dalil cara akal. Dia lebih senang dibanding bersandar dengan dalil cara syar'i. Di saat disebutkan Allah itu ada. Apa dalilnya? Dalilnya dalam Al-Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maha suci. Segala puji bagi Allah. Rabb semesta alam. Ini Allah adalah pencipta alam semesta ini. Allah ada. Nah ini dia disebutkan dari Al-Quran, dari hadis, tidak terima. Dia kurang puas. Puasnya kalau disebutkan secara akal. Ketika disebutkan bahasanya ada bintang muncul di malam hari, di saat siang ada matahari berjalan, di malam hari ada bulan. Teratur seisi dunia ini. Berarti ini ada yang mengatur, yaitu Allah Ta'ala. Ketika disebutkan dengan akal seperti ini, dia baru menerima. Ini ada orang-orang seperti ini. bal wala yaktani bil adillah syar'iyyah illa haitu tu'ayyiduha indahu al adillah aqliyah. Bahkan dia tidaklah puas hanya dengan dalil-dalil syar'i, tidak puas dengan ayat hadis, kecuali dikuatkan dengan dalil-dalil aqliyah, dengan dalil secara akal. Wa hadan nau minan nas yuksha alaihi minaz zai wal iyad billah. Orang macam orang seperti ini, model orang seperti ini dikhawatirkan dia akan menyimpang, terjadi penyimpangan padanya, wal iyad billah. Karena dia condongnya dengan akalnya, bukan dengan dalil secara ayat maupun hadis. Padahal tidak semua bisa diterangkan dengan akal. Seperti contohnya ada nikmat kubur dan adab kubur. Ini tidak bisa dicangkau dengan akal manusia. Mau diterangkan bagaimana? Susah. Ada nikmat di dalam kubur, padahal secara akal orang dikubur ya sudah selesai. Tapi ternyata ada nikmat kubur, ada adab kubur. Orang yang mukmin diberi kenikmatan-kenikmatan di kuburnya, sedangkan orang kafir diberi adab, disiksa di kuburnya. Nah, ini tidak mungkin diterangkan dengan akal-akalan. Ini harus sesuai, harus disebutkan dengan ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Idza kana la yaqbalu al-haqqa illa bima aqalahu bi aqli al-fasid fa hada khatarun alayhi. Apabila orang tersebut, yaitu orang yang mengedepankan akalnya, dia lebih senang dengan dalil akal, dia tidaklah menerima kebenaran kecuali apa yang diterima oleh akalnya yang rusak, yang penuh kekurangan. Fahada khatarun alaih, ini sangatlah berbahaya. Walihada kana akwan nas imanan adamu wa id'anan lisyari. Oleh karena ini, manusia yang paling kuat imannya, yang paling kokoh imannya, adamu id'anan lisyari. Maka orang yang paling kuat imannya adalah orang-orang yang paling tunduk kepada syariat, orang-orang yang paling memuliakan syariat, orang yang patuh kepada syariat, kepada apa? Lil kitab wa sunnah, kepada kitab dan sunnah. Orang yang tunduk kepada Al-Quran dan hadis-hadis Rasul, maka dia menunjukkan imannya kuat. Fa'idha ra'aita fi nafsika al-id'an lil kitab wa sunnah wal qabul wal inqiyad fa hadha yubashshar bi khairin. Apabila engkau melihat pada dirimu ada ketundukan kepada Al-Qur'an maupun kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menerima dengan lapang dada wal inqiyad dan tunduk patuh terhadap Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, fa hadha yubashshar bi khairin. Maka orang ini perlu diberi kabar gembira dengan kebaikan. Bahasanya berarti dirimu imannya kuat, imannya kokoh, karena engkau tunduk kepada syariat, tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wa idza ra'aita min nafsika al-qalqa al-ahkam syar'iyyah illa haitsu takunu mu'ayyadatun indaka bil adillah al-aqliyah fa'lam anna fi qalbika maradun. Apabila engkau melihat pada dirimu ada sesak berat menerima hukum-hukum syar'i, berat untuk menjalankan syariat Islam, illa haitsu takunu mu'ayyadah indaka bil adillah al-aqliyah, kecuali hukum-hukum syariat tersebut dikuatkan dengan dalil-dalil akal, baru engkau merasa nyaman. Engkau merasa berat dengan hukum-hukum syariat, kecuali disertai dengan dalil-dalil akal baru engkau bisa menerima. Fa'lam anna fi qalbika maradan. Ketahuilah bahwasanya pada dirimu, pada hatimu ada penyakit. Karena namanya seorang muslim, apa al-istislamu lillah, berserah diri kepada Allah Ta'ala, berserah diri dengan syariatnya, berserah diri dia siap menerima apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam hadis Rasulullah SAW. Di mana Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum khiyaratun min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan apabila Allah telah memutuskan, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, an yakuna lahum khiyaratun min amrihim, kemudian orang tersebut memilih pilihannya sendiri. Dia tidak mau tunduk pada syariat Allah, tidak mau menjalankan Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah. Dia memilih hawa nafsunya. Tidak pantas bagi seorang mukmin. Bihaitsu la yumkin an yahtaru syai'an siwa ma qada Allah wa rasuluhu. Di mana tidak mungkin seorang mukmin, orang yang mengaku mukmin, tidak mungkin dia memilih sesuatu selain apa yang Allah tetapkan dan Rasulullah tetapkan. Tidak mungkin orang yang beriman kepada jannah, adanya hari akhir, adanya pembalasan, adanya yaumul hisab, hari perhitungan amal. Tidak mungkin orang beriman seperti ini kemudian memilih tidak sholat, memilih tidak puasa, memilih tidak sedekah. Tidak mungkin. Pasti namanya orang mukmin, pasti dia tunduk syariat Allah. Wa may ya'sillaha wa rasulah faqad dalla dalalan mubina. Barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang bisa kita baca. Kita tutup jangan doa kepada tutup majelis. Semoga Allah yang kita asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.